بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهَا أَيُّهَا النَّاسِ مَاسِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ جَمَعَ صَلَاةِ صُبُهِ يَنْ سَمَقَى دِمُلْيَقَنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kita masih melanjutkan pembahasan kita nasihat yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala terkait menyambut datangnya bulan Ramadhan. Yang pertama dijelaskan oleh beliau fil farhi biqudumi syahri Ramadhan. Seorang mukmin, seorang muslim hendaklah merasa bahagia, merasa senang tatkala kedatangan bulan Ramadhan. Tatkala datangnya bulan Ramadhan. Telah kita bahas pula bahwasanya keadaan manusia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan al-a'malus salihat, melakukan amalan-amalan salihat, menjauhi perbuatan-perbuatan al-ma'asi. Ini keadaan yang pertama. Sehingga dia menggunakan waktunya dalam perkara-perkara kebaikan yang membawa manfaat yang tentunya kebaikan tersebut, manfaat tersebut kembali kepada orang tadi. Kemudian yang kedua, mereka adalah ahlus syar, yaitu mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya yang Allah berikan kepada mereka dalam perkara-perkara kejelekan. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih dari hadisnya Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia, masing-masing manusia, yaghdu nafsahu, yaghdu, mereka itu pergi berusaha di pagi hari, fabai'u nafsahu, yaitu orang tersebut menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha, sehingga orang tersebut menjadi orang yang merdeka, artinya bisa menyelamatkan jiwanya, atau sebaliknya orang tersebut menjadi orang yang celaka, menjadi budaknya syayatin. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, adapun mereka orang-orang yang merdeka, artinya menyelamatkan jiwanya dari syayatin, dari kungkungan syayatin, adalah mereka orang yang menggunakan waktunya bita'ati wa a'mali salihat, untuk ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan salihat. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, fa'amma man tagha, ini di dalam surat An-Nazi'at Allah menyebutkan fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, adapun orang-orang yang tagha, yaitu mereka orang-orang yang melampaui batas, melanggar batasan-batasan Allah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, maka tempat kembalinya adalah an-nar wa bi'sal ma'wa. Maka orang yang seperti ini, yang pertama adalah orang yang tagha, yang telah melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh dia akan dikembalikan ke tempat yang sangat jelek, yaitu naru jahannam. A'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'wahun nar, la yajidu ma'wan ghairaha, nas'alullahal afiyah. Orang yang seperti ini, orang yang tagha, kemudian wa atharal hayatad dunya, tempat kembalinya adalah an-nar. Orang tersebut tidak akan mendapatkan tempat kembali selain an-nar. Nas'alullaha al-afiyah, kata Syekh, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan. Ini jenis yang pertama, jenis manusia yang pertama, yaitu mereka manusia yang ahlus syar, yang mereka melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut terhadap Rabbnya, khafa arzahu ala rabbih wa qiyamahu baina yadayhi yuhasibuh, yani maksud takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah mereka orang-orang yang takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, takut tatkala menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka yuhasibuh, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk dihisab. Kenapa demikian? Kata Syekh, wa kullu 'abdin sawfa yalqah wa yaqifu baina yadayhi wa yuhasibuhu Allah. Karena seluruh hamba, ya, seluruh hamba akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhasibuhu Allah, dan seluruh hamba itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala jenis amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ini seluruhnya, tanpa terkecuali. Kullu abdin, seluruh hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang khafa maqama rabbih, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafahu fi hadhihi dunya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bagaimana bentuk rasa takutnya? Fa'amila min ajlihi wasta'adda liliqa'illah. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beramal, akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan melakukan amalan-amalan salihat. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan pada ayat berikutnya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wanahan nafsa anil hawa. Orang tersebut menahan hawa nafsunya. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia melakukan amalan-amalan salihat untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga orang tersebut wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya. Maka yang seperti ini kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh al jannah, sorga yang merupakan darun na'im, jannah yang merupakan tempat penuh dengan kenikmatan, itulah tempat kembalinya orang tersebut, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha menahan hawa nafsunya, melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan as-salihat. Tempat kembalinya adalah al-jannatu hiyal ma'wa, hiya al-mustaqarru ad-da'im, yang mana surga adalah merupakan tempat kembali yang tetap, yang abadi selama-lamanya. Jannatun arduhas samawati wal ard, yang mana surga yang merupakan darun na'im, yang merupakan tempat penuh dengan kenikmatan. Allah habarkan arduhas samawati wal ard, luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Ini al-jannah, darun na'im yang tempatnya sangat luas. Sekarang wa amman nar, adapun neraka, yaitu tempatnya mereka orang-orang yang tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Seperti apakah keadaan an-nar? Fahiya dhiqun wa dhankun wa shiddatun wa bu'sun wa alamun. Adapun an-nar, tempatnya adalah sangat sempit, dan sangat-sangat sempit, dan sangat-sangat menyakitkan. Inilah keadaannya an-nar, yang merupakan tempat kembalinya mereka orang-orang yang berbuat zalim, melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tempatnya adalah an-nar, merupakan tempat yang sangat sempit tadi dan sangat menyakitkan tadi. Kemudian kata Syekh, la yarju annahu yakhruju minha wa innama hiya ma'wahu daiman wa abada. Sehingga dia pun menjadi tempat yang abadi, ya. Tempat yang abadi, tempat yang selama-lamanya. Maka inilah kembali, tempat kembali bagi mereka orang-orang yang melampaui batas dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Syekh, wa hadza inqisamul khalqi yaumil qiyamah. Inilah pembagian jenis manusia di hari kiamat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, dan satu kelompok ada yang dimasukkan ke dalam as-sa'ir, ke dalam neraka. Sekarang apa sebabnya? Wasababu amalul insani fi hadhihi dunya min khairin aw syarr. Adapun sebabnya adalah karena amalan manusia di dunia ini. Min khairin aw syarr. Baik amalan kebaikan atau amalan-amalan kejelekan. Ini sebabnya. Wallahu jalla wa ala li Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihi al-mu'minin awqatan yataqarrabuna ilayhi fiha bi ta'ah wa yu'adduna ma awjaballahu alayhim wa yafuzuna bi ridhallahi azza wa jalla wa yadkhulu jannatahu yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk hambanya, mereka orang-orang yang beriman. Allah memberikan untuk hambanya mereka orang-orang yang beriman awqatan, waktu-waktu yang sangat banyak, sehingga mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah bita'ah, dengan amalan-amalan ketaatan. Mereka bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi wayafuzun, mereka menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang mukmin. Barakallahu fikum. Sehingga wayadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah, sehingga mereka akan masuk ke dalam surganya Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ini orang yang menggunakan waktunya barakallahu fikum untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa amma idza ahmalu ma asahum bihi rabbuhum azza wa jal wa tabau ahwaahum wa sahwatihim wa dhayya'u faraidallah wa irtakabu ma haramallah fa innallaha a'adda lahum binar. Adapun mereka orang-orang yang menyanyiakan waktunya, tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti sahwatnya, wa dhayya'u faraidallah, mereka menyanyiakan, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, wartakabu ma haramallah, dan mereka juga justru menjalankan apa yang telah Allah haramkan. Maka sungguh Allah telah mengancam untuk mereka adalah an-nar, neraka jahannam, naran waquduhan nas wal hijarah, alaiha malaikatun ghiladun shidadun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah balasan untuk mereka, orang yang menyanyiakan waktunya dan mereka mengikuti hawa nafsunya dan sahwatnya, melakukan apa yang telah Allah haramkan, tempatnya adalah nar, tempatnya adalah api neraka. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa anta ayyuhal muslim, engkau wahai kaum muslimin, fi hadha syahri, pada bulan ini, pada hari-hari ini, futihat lakal abwab wa suhilat alaika turuqu ilal jannati fi hadha syahr. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ya telah memberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya futihat lakal abwab, Allah telah membukakan untuk engkau pintu-pintu jannah. Wa suhilat alaika turuqu ilal jannati fi hadha syahr, dan juga telah memberikan kepadamu jalan-jalan menuju surga di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal yang demikian telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha tughlaqu fi abwabun niran wa tuftahu abwabul jinan lil mu'minin, bahwasanya telah ditutup pintu-pintu neraka dan telah dibuka pintu-pintu sorga untuk siapa? Lil mu'minin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin." Di dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah. Di dalam riwayat yang lain lagi, futihat abwabus sama kama indal Bukhari. Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Al mu'minuna tughlaqu anhum abwabun niran fi hadha syahr. Orang-orang yang beriman ditutup padanya pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Wa yuqbilu ala ta'atillah, sehingga mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa tuftahu lahum abwabul jinan, dan dibuka untuk mereka pintu-pintu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau rahimahullah, lil mukminin, ya, untuk mereka orang-orang yang beriman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perkara yang sangat penting kita isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, pertolongannya kepada kita untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat di bulan yang penuh dengan barakah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.